saat waktunya tiba untuk menentukan pilihan. Yang ada dalam hatiku hanyalah namamu. Oh kekasih impianku, coba dengarkan sejenak. Sebaik janji suciku, serahkan untukmu. Aku bukanlah lelaki yang sempurna, tapi ku kan tetap berusaha menjadi yang terbaik. Selalu ada di setiap kebutuh diriku, ini janjiku hingga terhenti usia. Kasih impianku, coba dengarkan sejenak. Sebaik janji suciku, serahkan untukmu. Aku bukanlah lelaki yang sempurna, tapi ku kan tetap berusaha menjadi yang terbaik. Selalu ada di setiap kebutuh diriku, ini janjiku hingga terhenti usia. Jangan kau ragu, akan sempurna, tapi ku kan tetap berusaha menjadi yang terbaik. Selalu ada di setiap kebutuhan diri.